Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana rizqna al-adaba bil Qur'an wa sahhil lana lil-amali bil Qur'an wa ij'alna ya rabbana min ahli al-Qur'an. Allahumma ya rabbana inna ala fahmi al-Qur'an wa ahsurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'azumrati ahli al-Qur'an. Allahumma ya rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami muliakan para pecinta Al-Quran, dimanapun anda berada, dari para hadirin, para hadirat, para pemirsa, dan para pendengar, semoga bergabungnya anda semua di dalam acara ini bukan sekedar pertanda, akan tetapi semoga itu bukti. Bukti bahwa anda mencintai Al-Quran. Anda mencintai Al-Quran. Dan semoga kelak kita semua ini digiring di padang mahsyar bersama para ahli Quran. Dan semoga Al-Quran memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita. Kita masih dengan Imam Ghazali, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dengan kitab At-Tibyannya. Pendidikan untuk pelajar Al-Quran, guru Al-Quran, penghafal Al-Quran, ataupun orang yang ingin mendalami ilmu Al-Quran, atau yang ingin menegakkan hukum Al-Quran, harus dia membaca kitab ini, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Pada pertemuan yang lalu kita masih dengan Imam Ghazali dengan wejangan beliau bahwa ahli Quran itu hendaknya, ahli Quran itu harus ada adab dan tata krama. Dan adab dan tata krama itulah yang menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar ahli Quran. Biarpun yang dipegang Al-Quran, yang dihafal Al-Quran, yang dibaca Al-Quran, akan tetapi jika ternyata akhlaknya bukan Al-Quran, maka ketahuilah, itulah yang disebutkan Al-Quran tidak melewati kerongkongan dan tenggorokannya. Al-Quran hanya dihafal, ilmu Al-Quran hukum hanya dibincangkan di meja diskusi, di sebuah seminar agung, atau di sebuah perdebatan bahsul masail. Akan tetapi kita ingin bahwa Al-Quran adalah menjadi akhlak kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kita sudah sampai kepada qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Faslun fasal. Kita sudah sampai kepada fasal wayambahi dan hendaknya. Wayambahi dan hendaknya lahu bagi orang yang mempunyai Al-Quran atau mempunyai ilmu Al-Quran. Maksudnya para guru para kiai, para pembimbing. Hendaknya ayar fuqa berlemah lembut biman yakra alaihi, dengan orang yang belajar kepadanya tampak penuh kasih. Kalaupun seandainya harus marah pun harus marah kasih dan cinta, karena mengingin, semata-mata menginginkan kebaikan dari muridnya tersebut. Tidak ada amarah dendam dari seorang guru yang sejati. Bahkan selalu yang ada di dalam hatinya adalah keinginan bahwa muridnya lebih bagus darinya. Wa yurahhib bihi, hendaknya selalu mentarhib. Mentarhib itu adalah menyambut dengan penuh kegembiraan atas kehadiran para murid-murid yang belajar kepadanya dan menghormat mereka. Wa yuhsin ilaihi bihasabi hali. Wa yuhsin ilaihi, dan berbuat baik kepada para murid tersebut. Bihasabi halihi. Bihasabi halihi ma. Dan berbuat baik kepada murid tersebut disesuaikan dengan keadaannya. Keadaan guru seperti apa, keadaan muridnya. Jadi hendaknya seorang guru itu bihasabi halihi, bukan hasabi halihi ma. Ayarfuk, hendaknya wa yuhsin ilaihi, berbuat baik kepada sang murid, maksudnya yang memuliakannya. Bihasabi halihi, ya dilihat umur, ya sesuaikan keadaannya. Tentunya cara menghormat murid yang lebih tua darinya berbeda dengan cara menghormat murid yang lebih muda darinya. Sebab yang namanya murid bisa saja lebih tua dari seorang guru. Kisahnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah suatu ketika mengajar, diriwayatkan mengajar di Masjidil Haram, rupanya tidak kuat, lapar, akhirnya makan di bulan, di siang hari di bulan Ramadan. Jamaahnya pada puasa, Imam Syafi'i itu makan. Karena enggak kuat lapar. Kenapa? Karena masih baru umur berapa tahun sudah jadi orang alim. Jadi luar biasa. Jadi belum wajib puasa. Dan sudah berpuasa tapi tidak kuat, akhirnya dia makan, setelah itu melanjutkan pengajiannya. Mungkin sekali seperti itu terjadi, gurunya adalah lebih muda. Dan pangkat guru dan murid itu tidak terlalu penting sebetulnya. Akan tapi di antara keduanya itu siapa yang tulus, itu yang penting. Bisa saja seorang murid mendahului gurunya karena tulusnya sang murid. Umur tidak penting. Justru umur itu kadang menjadi musibah. Umur menjadi musibah. Sehingga jangan tanya kepada seseorang tentang umur, enggak pantas untuk disebutkan. Umur itu musibah. Kenapa? Biasanya ada qad yakunu al-sinnu hijaban. Kadang sin itu hijab. Wah, dia lebih muda dari saya. Enggak deh, masa saya belajar anak. Anak kemarin sore. Hijab. Jadi umur kadang hijab. Baik, kadang seperti itu. Maka ada sebagian ulama yang sangat muda-muda. Termasuk guru-guru yang selama ini kami ketemui di Hadramaut. Seperti Al-Habib. Mulai dari Habib Abdullah Baharun. Kemudian Habib Umar bin Hafid. Kemudian Habib Ali Al-Jufri. Beliau itu sudah berkiprah dakwah, dan bukan dakwah kecil seperti ini. Seperti Habib Ali itu umur 23. Itu ternyata sudah punya jumhur pengikut yang banyak di Mesir. Habib Umar bin Hafidz datang ke Indonesia dan dikagumi oleh masyarakat Indonesia waktu itu adalah di bawah 30 tahun. Bayangkan. Ulama-ulama muda. Dan Habib Ali Al-Jufri misalnya saat ini yang subhanallah namanya harum. Bukan saja di Hadramaut tapi di dunia, baru umur berapa? Umurnya sampai hari ini paling 42-41 tahun. Sampai hari ini. 41 tahun atau 42 tahun. Artinya banyak orang-orang muda yang diberi oleh Allah ilmu yang luar biasa. Dan itu namanya wahbi, pemberian dari Allah, diberikan kepada siapa saja. Maka hasbi halihima, bihasbi halihima, jadi menghormat murid, memuliakan murid sesuai dengan keadaan sang murid. Dan para guru-guru mulia itu ternyata menghormat murid itu luar biasa. Bahkan kami ingat suatu ketika guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun berkata bahwa al-waridatu qatta'ti min sidqil muridi. Waridat itu ilmu ladduninya seorang guru itu kadang dikirim oleh Allah karena ketulusan seorang murid. Makanya yang sungguh membuat hati ini terenyuh suatu ketika, beliau itu tidak membatalkan kepergian beliau karena beliau waktu itu ada acara keluar kota semestinya. Di saat kami datang, karena kami datang untuk belajar, biarpun hanya 15 hari setiap tahun, kami belajar mulai habis maghrib, kemudian disambung sholat isya, habis itu sampai jam 2, jam 3 malam. Akhirnya beliau batalkan. Akhirnya beliau suatu ketika, khusnudun yang datang dari jauh ini, semoga menjadi sebab aku mendapatkan ilmu-ilmu laduni atau waridat tersebut. Datang dari jauh. Jadi menghormat betul dengan murid, subhanallah. Ini orang alim yang sesungguhnya itu begitu. Yang semestinya kan kita. Kita pun kadang sama guru kurang hormat. Ini orang-orang soleh itu menghormat murid. Syahid yang barusan meninggal dalam keadaan mati syahid, Syekh Ramadan Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau sehusnudonnya dengan murid luar biasa. Dan beliau pernah berkata bahwa, jika suatu ketika lesanku itu fasih, keteranganku jelas didengar, mudah masuk ke hati, maka ketahuilah. Itu karena kasih sayang Allah kepada salah satu orang yang hadir di sini. Mungkin ada yang hadir di sini adalah kekasih Allah, cuman pemahamannya lemah, pendengarannya kurang, sehingga Allah menjadikan lesan saya fasih agar dia bisa faham. Jadi tidak pernah menisbatkan kelebihan kepada dirinya. Itulah guru mulia. Jadi kalau saya ngomong fasih, ngomong enak, itu karena Allah kasih sayang kepada seseorang yang ada di sini. Ada yang mungkin pemikirannya lambat, pemikirannya lemah, susah faham. Kemudian Allah menggiring lidahku untuk menjadi lidah yang fasih. Itu kata siapa? Kata orang alim yang luar biasa seperti Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jadi para guru-guru mulia itu adalah selalu memuliakan muridnya. Ini pendidikan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa katruwayna Nabi Harun Al-Abdi. Kata Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan dari Abi Harun Al-Abdi. Qala berkata, kunna na'ti Abu Sa'idin, kami mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kami mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri, fayakul, dan kemudian beliau berkata, marhaban biwasiyati Rasulillah. Aku datang kepada Abi Sa'id Al-Khudri untuk belajar, menuntut ilmu karena beliau adalah seorang guru. Guru yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri tiba-tiba berkata, marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang orang yang telah dipesankan oleh Rasulullah. Maksudnya wasiatnya Rasulullah. Selamat datang wasiatnya Rasulullah. Maksud siapa? Engkau adalah seorang murid, dan murid itu adalah Rasulullah telah berwasiat kepada guru agar menghormati murid. Saya guru, kamu murid. Maka engkau adalah wasiatnya Rasulullah. Maka aku harus memperhatikan wasiatnya Rasulullah. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi bersabda, innan nasa lakum taba'un. Orang-orang itu ngikut kepada kalian. Kamu sebagai para guru, lihat, orang pada ngikut kepada kalian. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi. Ada orang-orang datang dari penjuru negeri. Dari jalan orang-orang ya'tunakum, datang kepada kalian, wahai para guru, maksudnya kepadamu. Min aqtaril ardi, dari penjuru bumi, penjuru negeri. Yatafaqahuna fid dini, untuk mempelajari, untuk paham ilmu agama. Belajar ilmu agama. Fa'idha atawkum, jika benar-benar mereka, para penuntut ilmu datang kepadamu. Fastausu bihim khaira, awas-awas. Aku berwasiat untuk berbuat baik kepada mereka. Inilah wasiatnya Rasulullah. Jadi para tulabul ilmi ini adalah wasiatnya Rasulullah. Tidak pantas orang menyia-nyiakan wasiatnya Rasulullah yang mengaku cinta kepada Rasulullah. Warwaina nahwahu, dan aku pun, kami pun meriwayatkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang serupa dengan riwayat tersebut, an Abi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhoinya. Wasalun fasal. Ila itu adabnya seorang guru kepada murid. Mentarahib, menyambut dengan penuh kegembiraan. Menyambut dengan senang, penuh kasih dan cinta. Faslun fasal. Wa yambahi, dan seyogyanya, ayyabdullahumun nasihata. hendaknya ia yabdul memberi. Yabdul itu memberikan. Memberikan bukan sekedar memberi, tapi memberi plus memperjuangkan. Lahum kepada mereka an-nasihata nasihat. Jangan pelit nasihat kepada guru. Kepada murid. Fa inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah an-nasihah. Ketulusan di dalam kebaikan. An-nasihah, ketulusan di dalam kebaikan. Lillahi, tulus kepada Allah. Wali kitabihi, tulus dengan kitab Allah. Di dalam kita meyakini dan mengamalkannya. Wali rasulihi, tulus kepada utusan-utusan Allah. Wali a'immatil muslimina, tulus di dalam kita mendengar petuah-tuah mereka. Wa'amattihim, dan tulus di dalam kita memberikan nasihat kepada mereka. Nasihat. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hendaknya seperti itu, kita harus benar tulus. Iman kita kepada Allah yang benar. Kepada kitab Allah, kepada Rasulullah, dan sampai kepada para immatil muslimina. Ketulusan kita kepada mereka, nasihat. Jadi sebagian memaknai lain. Pesan kebenaran itu datang dari Allah, melalui kitab-kitab Allah, disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah, kemudian dijelaskan oleh para immatil muslimina, kemudian difahamkan kepada orang awam semuanya. Itu nasihat. Tetapi makna lain adalah tulus di sini. Bahwasanya hendaknya kita tulus hubungan kita dengan Allah. Sehingga yang muncul adalah rasa takut kepada Allah. Hisri wal'alam. Dalam keadaan sendiri kita takut kepada Allah. Di saat bersama orang pun kita takut kepada Allah. Takut bukan karena manusia. Sehingga di saat di keramaian dia tidak bermaksiat, maka di saat sendiri pun tidak bermaksiat. Tulus kepada Allah. Wa kitabihi, Al-Quran yang diturunkannya. Apa? Bagaimana hubunganmu dengan Al-Quran? Sebesar apa kerinduanmu kepada Al-Quran? Lebih banyak baca mana, Al-Quran atau Koran? Apa bacaanmu selama ini? Ketulusanmu seperti apa? Tulus. Tulus itu adalah murni. Enggak banyak campurannya. Begitu. Koran pagi ini. Pagi-pagi sudah bangun dengan koran. Tidur pun pakai koran. Wali rasulihi, dan bagaimana urusanmu dengan Rasulullah? Sejauh mana kecintaanmu kepada Rasulullah? Kerinduanmu? Apa yang terucap oleh lidahmu mulai pagi tadi? Berapa kali engkau berselawat? Jika engkau berselawat 1000 kali, tanyakan kepada hatimu, dari 1000 salawat yang engkau ucapkan, yang engkau hadirkan, berapa kali hadir Rasulullah di hatimu? Tulus kepada Rasulullah SAW. Wali aimatil muslimina, lihat. Sejauh mana kepatuhanmu kepada para ulama'nya Rasulullah? Penghormatanmu seperti apa? Kerinduanmu? Rindu kepada ulama'nya Rasulullah karena ingin selamat, ingin baik. Menghormat, memuliakan ulama'nya Rasulullah. Jaga. Para ulama'nya Rasulullah pun ditanya, wali amati, bagaimana urusanmu dengan orang-orang awam? Hei para guru, bagaimana urusanmu dengan orang yang belajar kepadamu? Mana kasih sayangmu? Mana kelembutanmu? Mana kerinduanmu? Mana pertolonganmu? Untuk mereka yang telah menuntut ilmu kamu. Rawahu Muslim, hadis. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Disarai ketulusan kepada ulama. Disarai oleh Imam Nawawi. Ketulusan, la'imatil, yani ikhlas atau nasihat kepada ulama disarai. Waminan nasihati, termasuk daripada nasihat, ketulusan kepada ulama, lillahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk ketulusan kepada Allah, ketulusan kita dengan kitab Allah Al-Quran, adalah ikramu qari'ihi, memuliakan pembawa-pembawa Al-Quran tersebut. Memuliakan orang-orang yang punya Al-Quran, guru-guru yang mulia. Wa talibihi, dan orang yang menuntut ilmu agama dan ilmu Al-Quran. Muliakan dia. Wa irsyatihi, dan memberikan petunjuk kepada mereka penuntut ilmu. Memberikan petunjuk ila maslahatihi, untuk kemaslahatannya. Mana yang baik? Memberikan bimbingan dengan penuh ketelatenan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan, dibarengi dengan panjatan doa di tengah malam. Karena seorang guru yang tulus tidak hanya mengandalkan kecerdasannya dan kehebatannya di dalam memberikan pendidikan. Metode-metode yang ia fahami tidak mereka andalkan, akan tapi ia akan mengandalkan Allah. Allahus Samad. Ia memanjatkan doa di tengah malam. Dan itu kewajiban bagi semua guru. Dan nanti Imam Nawawi akan mengingatkan. Bahasanya jangan dari guru-guru munafik. Yang dipentingkan hanya materi. Membenahi materi. Ceramah harus bagus. Begini, begini, begini. Akan tapi lupa memanjatkan doa kepada Allah. Apa yang kau inginkan? Apakah hidayah kau yang beri? Hadiah hidayah dari Allah. Maka bergantunglah kepada Allah. Di saat engkau berkeinginan atau berkehendak untuk mengajar orang lain. Maka ketahuilah. Menghadaplah kepada Allah. Memintalah kepada Allah agar Allah memberikan kepada mereka pemahaman. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama soleh. Zaman sekarang lihat. Ulama masih. Atau yang ngaku-ngaku. Yang belajar, yang ngajar termasuk yang ngomong di sini. Bukan ulama. Okay. Masih kadang marah gara-gara son saja. Tidak benar marah gara-gara iman. Kalau orang dulu itu Masya Allah lihat. Tidak pakai son system. Ngajar itu lihat gemergeng bahasanya itu. Kedengaran sampai ujung di sana. Syekh Abdul Qadir Jalani enggak pakai mic 5.000 bahkan 20.000 orang dengar. Bahkan yang tidak dengar kan bisa mengamalkan ilmu, kan unik. Tidak dengar bisa mengamalkan ilmu. Karena apa? Hatinya. Subhanallah. Semoga Allah membersihkan hati kita semua. Enggak pakai mikrofon, enggak ada sound system gede-gedean tuh. Lihat, kedengaran. Bahkan yang di belakang pun yang tidak mendengar bisa mengamalkannya. Hanya gepok tular. Tadi ngomong apa? Ngomong begini. Katanya sholat duha itu Masya Allah gini-gini. Diamalkan baru dengar dari belakang. Tidak dengar langsung. Sekarang yang dengar matanya melolong begini pun belum tentu bisa mengamalkan. Jangan disalahkan siapa-apa. Salahkan bahasanya. Itulah kesalahan guru. Ditegur oleh Imam Nawawi zaman sekarang. Hanya mengandalkan tentang metode dan teori cara menyampaikan penyampaian buku ceramah. Kadang-kadang latihan berjam-jam barangkali begitu. Agar ceramahnya enak. Sehingga sebagian guru berwasiat, kalau kamu ceramah jangan kau latihan. Sebab kau latihan khawatir engkau hanya membenahi lidahmu tapi lupa engkau membenahi hatimu. Enggak usah pakai persiapan, datang saja datang nanti. Yang kau sampaikan yaitu yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu ketulusan. Semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan, para guru-guru ketulusan. Memberikan petunjuk kepada yang baik kepada murid-muridnya. Warifqu bihi, lemah lembut kepada sang murid. Memuliakan nih, termasuk nasihat Allah, nasihat. Termasuk ketulusan kepada amatihim tadi, arifqu bihi. Lemah lembut, penuh kasih dengan orang-orang yang belajar kepadanya. Wa musa'adatuhu, dan membantunya ala tolabihi di dalam menuntut ilmu Al-Quran, ilmu agama ma'amkanahu semampunya. Wa ta'allufu kul qalbil talibi. Ta'alluf ini mempertemukan hati. Yakni bagaimana belajar saling mencintai kepada muridnya. Jadi hubungannya bukan semata-mata hubungan pertemuan begitu. Tapi harus ada cinta, mahabbah antara guru dengan murid. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakuna samhan Allah. Hendaknya pemaaf sang guru itu. Maksud makna pemaaf tidak ada guru mendendam itu. Sehingga tidak ada guru mengkutuk. Awas yo ilmumu nanti tidak manfaat. Itu guru yang rugi. Itu. Guru itu pengen muridnya semuanya manfaat ilmunya. Jadi samhan. Tidak ada guru mendendam. Memang marah-marah akan tapi tidak ada dendam. Mestinya begitu. Karena kalau sampai guru marah itu kasihan anak yang belajar ilmunya tidak manfaat. Hendaknya guru itu lapang dada. Tapi hati-hati murid. Jangan mentang-mentang gurunya penyabar lapang dada lalu seenaknya. Engkau telah membuat hijab. Engkau telah membuat pembatas dari gurumu. Wa yakuna samhan, hendaknya lapang bita'limih di saat mengajar murid tersebut, fi rifqin, di dalam berlemah lembut tadi, mutalattifan bihi, penuh kasih, penuh kelembutan kepada sang murid, wa muharridan lahu 'ala ta'allumi, senantiasa memacu, memberikan motivasi untuk menuntut ilmu. Beri nasihat, nasihat yang mulia. Wayambahi, dan seyogianya seorang guru harus paham ayudzakirahu, mengingatkan kepada murid tersebut fadilah tadzalika, keutamaannya ilmu tadi yang disebutkan ilmu Al-Qur'an, ilmu agama. Liyakuna, agar menjadi sebaban, sababan sebab, agar menjadi sebab finasyati giat. Harus diberi riwayat-riwayat dari Nabi tentang keutamaan Al-Qur'an, keutamaan ahli Qur'an, keutamaan orang baca Al-Qur'an, keutamaan orang nuntut agama, keutamaan orang mengajar agama. Agar semakin giat. Waziyadatan firrahbati, agar tambah semangatnya. ziyadatan fir rahmat, ditambah di dalam kemauannya. Wa izahidahu, menjadikan ia zuhud fid dunya, akhirnya tidak cinta dunia. Sebab musibah itu, belajar kok cinta dunia itu susah. Gara-gara ijazah saja bisa keluar dari pondok. Makanya di pondok ini enggak ada orang cari ijazah. Sebab kalau ada ijazah di pondok ini, nanti gara-gara tamatan ijazah SMA itu pikirannya macam-macam. Wah, sudah tamat SMA. Akhirnya di pinggir jalan ada, ini ada lowongan kerja asalkan punya ijazah SMA. Wah. Yang di pondok tuh oyeng itu, goyah itu. Karena apa? Tidak zuhud kepada dunia, lihat. Padahal kalau sudah orang menuntut ilmu agama, hendaknya terus tekuni jalan itu. Dan itu jalan keridhaan Allah yang luar biasa. Akan membawa orang kepada keridhaan. Sebaik-baik jalan. Tekuni, wahai penuntut ilmu. Yang menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu. Jangan mudah berubah. Hanya tergoda urusan dunia. Termasuk, wahai pencari dunia. Engkau pun bisa menghadirkan hati makna zuhud di dalam hatimu. Makna tidak cinta kepada dunia di dalam hatimu. Engkau pikirkan untuk apa dunia engkau kumpulkan. Teruslah engkau mencari dunia, akan tapi tanyakan kepada dirimu sendiri, setelah terkumpul kau gunakan untuk apa? Sadar atau tidak sadar bahwasanya ajal pun bisa datang kepadamu nanti malam jam 12. Esok pagi orang sudah ngerumuninmu, lihat. Harta yang kau kumpulkan pun ternyata anda tinggal, lihat. Kasur empuk pun tidak boleh anda bawa, bahkan kalaupun anda pesan, tolong nak bawain saya bantal satu saja, enggak ada yang mau dengar. Lihat. Lalu untuk apa kalian mengumpulkan dunia sebanyak itu, lihat. Sehingga lihat, orang kaya raya ada yang zuhud. Sehingga dia senang kaya. Dan dia pelit, disiplin dalam urusan bisnis. Ketat. Seolah-olah pelit. Sebab dalam bisnis harus begitu. Akan tapi lihat, yang dipikirkan adalah apa? Aku harus membangun sarana pendidikan di sana. Aku harus bantu yatim piatu di sana. Aku harus bantu di fakir miskin di sana. Nah, ada orang kaya. Dan dari masa ke masa, ada mulai dari Nabi SAW. Zaman, mulai zaman Nabi sampai hari kiamat pun, akan muncul manusia-manusia semacam itu. Kaya tapi ahli surga. Anda tinggal pilih. Menjadi ulama ahli surga, kaya ahli surga, pejabat ahli surga, semuanya ada. Kuncinya ini, dekatlah kepada pendidikan Nabi SAW. Tazhid. Menjadikan hati tidak cinta kepada dunia. Kumpulkan dunia, akan tapi jangan jadikan dunia adalah di hatimu. Tapi bagaimana dunia adalah di tanganmu saja. Wa yusrifu anir rukuni ilaiha. Dan hendaknya seorang guru itu membiasakan. Mengajari muridnya agar tidak cenderung kepada dunia. Tidak, mak ini pendidikan ini enggak cukup dengan lidah. Guru setiap saat berbicara, membaca kitab Ihya Ulumuddin, membicarakan tentang zuhud, tidak cinta dunia, tapi ternyata sering dia berbangga-bangga dengan urusan mobil. Oh, mobilku. Oh, rumahku. Oh, lah ini. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, alangkah banyaknya seorang alim yang dengan lidahnya menjauhkan umat dari dunia, tapi perilakunya telah menyeru kepada dunia. Dan ketahuilah, lisanul hal afsah min lisanil maqal, perilaku itu lebih fasih daripada omongan. Ulama yang tidak memberikan contoh yang baik. Apa artinya lidah berucap, tidak cinta dunia, tapi dia pelitnya setengah mati. Allah, senang yang ngambil, toh. Kalau kita ngasih berat, hitung-hitung. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wa yusribuhu, dan memalingkan kepada sang murid anir rukuni, dari cenderung ilaiha kepada dunia ini. Dibiasakan, diingatkan, awas dunia, dunia, dunia. Dunia itu adalah bagian, nasib. Seperti halnya hidungmu harus begitu, matamu begitu, itu pemberian dari Allah. Biarpun orang punya pendidikan sama, pendidikannya sama. Di kampus yang sama. Bahkan mungkin dia ranking IP-nya lebih tinggi dari yang lainnya. Tapi belum tentu rezekinya sama loh ya. Oh, ada orang tamatan SR sekolah rakyat saja kaya raya, yang profesor dokter ngutang. Modelnya, mobilnya masih kredit. Jadi tidak ada hubungannya dengan akal ini. Baik. Jadi dunia itu sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah karena itu sudah dijatah, kenapa kau pusing? Dunia ini sudah dijatah. Ada dijamin, dunia itu dijamin. Dan kalimat ini tidak hanya diucap di lidah. Kata Habib Ali Al-Jufri, ini kan para ustaz ini. Kalau ada seorang ustaz masih bingung besok makan apa, mundurkan diri. Jangan kalah dengan burung. Burung enggak pernah punya rekening, burung enggak pernah punya tabungan, enggak pernah punya lumbung. Agar tapi dia nyantai, lihat. Di pagi hari dia, Masya Allah, dengan keluarganya bisa berkicau indah, lihat. Menyambut matahari dari ranting ke ranting, lihat. Sesaat terbang tinggi, sapaan dengan yang lainnya. Ini manusia ini paling pusing loh. Pagi berantem, siang berantem, malam berantem, lihat. Urusan duit. Kata sang istri, zaman sekarang rumah enggak pakai kipas, enggak pakai AC. Zaman sekarang enggak pakai mesin cuci. Zaman sekarang kok masih begini? Ini hidup di zaman bahla. Enggak tahu, suami enggak tanggung jawab. Berani nikahi anaknya orang tapi tidak pernah memberi. Nah, ini mulai ribut. Sang suami enggak mau kalah. Gimana enggak mau kalahnya? Yang mau denganku dulu lebih bagus darimu dong. Kurang kaya, macam-macam. Akhirnya ribut terus, tidak aja ujungnya ya. Walhasil urusan dunia. Semoga tidak hanya di lidah kita dan tidak hanya di telinga kita. Semoga kita fahami makna ini semuanya. Allah yang memberikan kepada kita itu semua. Allah yang membencikan kita kepada dunia dan Allah yang merindukan kita kepada akhirat. Mintalah kepada Allah. Wal-iqtirar biha wa yusrifu 'anil iqtirar biha, dan menjauhkan muridnya dari tertipu dengan dunia. Dunia menipu. Sungguh menipu. Menipu luar biasa. Bagaimana tidak tertipu? Selalu dunia itu membawa hayalan-hayalan baru. Dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, kemudian kita punya keinginan. Padahal jujur, hei para ibu, dahulu dan dahulu, kami berbincang kepada Umi. Umi yang dari Blitar, Umi Bahuti. Iya ya, dulu itu makan itu apa adanya itu sudah enak ya. Makan apa adanya. Kadang hanya dengan apa itu sudah. Ikan asin ini, subhanallah. Sekarang dihidangkan bermacam-macam menu pun ternyata enggak bisa mengalahkan rasanya waktu dahulu. Dan kami pun ingat guru kami Habib Hasan Bahrun bercerita. Dulu waktu di rumah tanggaku itu piring belum cukup. Kalau ada tamu pasti kita pinjam ke tetangga. Waktu makan pun ternyata luar biasa, puncak kenikmatnya luar biasa. Dan tidak bisa dikalahkan, biarpun saat ini dapat hidangan yang luar biasa. Artinya kenikmatan itu, subhanallah, bukan semata-mata karena ada di mata kita. Akan tapi ternyata kenikmatan itu yang dirasakan oleh hati yang puas. Dan juga memang itu semuanya. Dulu enggak, di saat lihat, waktu beli sepeda, sepeda engkol yang baru itu, bahkan bukan baru, baru beli padahal. Sepeda engkolnya mah bekas. Tapi baru beli, lihat seneng ya luar biasanya. Memang seneng dunia kita itu. Seneng lihat. Sekarang lihat. Gara-gara lihat tetangganya beli motor, sudah pusing itu. Karena tidak ada gunanya. Maka yang kita lihat itu menggugah hati untuk cinta dunia. Maka duduklah dengan para ulama yang soleh. Maka ia akan menjadikan engkau rindu kepada akhirat. Dan dunia akhirat tidak bisa bertemu. Seperti barat dan timur, semakin engkau mendekat ke barat, maka kau jauh dari timur. Semakin kau mendekat ke timur, kau akan jauh dari barat. Itulah dunia dan akhirat. Semakin engkau mendekat kepada dunia, maka ketahuilah akhirat semakin menjauh. Akan tapi kalau semakin engkau dekat kepada akhirat, ketahuilah dunia semakin jauh. Jauh di sini bukan jauh dari fisik, akan tapi jauh dari hatimu. Semakin kau rindu kepada akhirat, ketahuilah kerinduan yang kepada dunia tidak ada. Ada pun masalah dunia sudah disebutkan di jatah itu lihat. Sudah orang soleh, orang alim kayak Imam Malik ternyata kekayaannya luar biasa. Sudah kaya, sudah alim kaya. Tapi tidak pernah mikir dunia itu sudah apa, diberikan ke apa. Semuanya oleh para santrinya. Dan alangkah para, banyaknya para ulama-ulama. Itu ternyata sangat rindu. Kalau dia ingin memberi kepada siswanya, bukan mencari duit. Nah ini. Jadi namanya dunia itu sudah jatah. Maksudnya kalau orang dekat kepada akhirat, maka hatinya pasti jauh kepada dunia. Tapi kalau hatinya dengan dunia, jauh dari akhirat. Seperti itu. Seperti barat dan timur. Bukan berarti orang yang mengejar akhirat lalu tidak punya dunia. Oh dunia itu selagi kita di dunia akan dijatah oleh Allah. Sudah pasti. Nasib orang kaya itu. Biarpun diberikan ke orang lain, tetap kaya aja itu. Nasibnya orang kaya biarpun sedekah banyak, infak banyak, masih saja kaya. Sampai ada orang bingung, iya ya, setiap saya berikan tetap aja masih kaya. Karena diberikan ke teman yang baik. Nasib juga orang yang tidak mampu, lihat jungkir balik siang malam, enggak sholat, enggak puasa, tetap saja nyungsep tuh. Sudah begitu sampai di rumah dicemberut sama istri. Waduh, nasib dunia akhirat tuh manusia. Ya kalau hanya capek di dunia tapi masuk surga mah aman, di dunia hanya 70 tahun. Berapa? Yakin mau 70? Janganlah. Berapa? 100? Benar 100 nih. Catat lah ya. Memang seneng dunia kita ini. Besok mati langsung masuk surga loh nih. Mau? Masih mikir. Semoga Allah merindukan kita kepada. Enggak ada jaminan surga. Ini enggak punya surga gimana jamin surga. Kita memang kadang kurang rindu kepada akhirat. Ya. Allah. Semoga Allah merindukan kita kepada akhirat. Wadzakkiruhu, dan mengingatkan fadilatul istighali bil Quran. Dan hendaknya seorang guru selalu mengingatkan muridnya agar senantiasa menyibukkan dengan Al-Quran, membaca dengan mata dan lidah, serta mendengar dengan telinganya, menghayati dengan hatinya, mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Wasairil ulumi syariati, bukan saja urusan Quran, sebab faham Al-Quran tidak akan faham kecuali dia memahami syariat Nabi Muhammad, fikihnya, tafsirnya dan lainnya. Jadi antara ilmu agama dengan ilmu yang agama, ilmu itu saling bantu-membantu. Wa tariqul hazimina, itu dah cara hidupnya orang yang punya keseriusan. Al-arifin, yang kenal Allah. Jadi orang yang serius menuju Allah, orang yang serius mencari ridha Allah itu ya seperti itu cara hidupnya, jalannya. Al-Quran, ilmu agama, kenal Allah. Seandainya pun dia harus mencari dunia, ketahuilah dunianya untuk Allah lagi. Wa ubadillahi solihin, dan itulah cara hidupnya hamba-hamba Allah yang soleh. Wa anna dhalika, yang demikian itu, biarpun kalian bukan nabi, itu rutbatul anbiya'i, itu martabatnya para nabi Allah. Bukan nabi tapi punya martabat kayak nabi. Salatullahi wa salamu alaihim, semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada mereka para nabi-nabi. Wa yambai, dan seyogianya, ayahnu, penuh kasih. Yahnu itu kasih seperti kasihnya seorang ibu kepada anak. Binatang yang katanya buas. Namanya serigala. Ternyata di saat melahirkan sang anak pun dia bisa memeluk dan menyusui anaknya. Itu hananah. Hananah itu pasti muncul bagi siapapun. Biarpun dia manusia yang paling jahat. Makanya ternyata manusia itu lebih jahat daripada binatang. Kalau sudah menjadi penjahat. Ada seorang ibu membunuh anaknya atau tidak? Tapi serigala pun ternyata tidak. Biarpun dia suka nerekam yang lainnya, akan tapi dia masih penuh kasih dengan anaknya. Nah ini hananah itu seperti itu. Kasih. Penuh kasih di dalam hati. Sehingga hananah itu akan melupakan segala bentuk yang diingkari oleh akal. Seorang ibu. Sekarang gini saja, Pak. Kalau ada umbel di sini. Ingus. Kira-kira disedut, kalau diambil pakai mulut, jijik atau tidak? Jijik ya. Di sini, di meja sini ada ingus. Tapi bagaimana kisahnya seorang ibu yang menyedot ingus anaknya dengan penuh kasih? Allah. Itu hananah itu. Hananah itu melampaui daripada bentuk kasih. Hananah. Hananya seorang ibu lebih banyak daripada seorang bapak. Bapak tuh nyebokin anak itu, wow, beratnya itu. Kayak pekerjaan apa saja itu. Tapi seorang ibu dengan penuh Allah. Lah itu hananah itu kayak begitu. Seorang guru seharusnya punya jiwa, punya hati seperti itu. Ayahnu ala talibi. Hati yang penuh kasih. Kasih yang lebih. Sehingga ngalah. Ngalah atau tidak seorang ibu dengan anak? Rela gak makan, anaknya dikasih dalamnya, ibunya makan kulitnya. Anaknya makan dagingnya, ibunya nyesepi tulangnya. Itu subhanallah, penuh kasih. Wa ya'tun bima salihi, dan memperhatikan tentang kemaslahatan sang murid. Ka'tinaihi, seperti memperhatikan bima salihi nafsihi, urusan dirinya. Wa masalahi waladihi, dan urusan anaknya. Hendaknya seorang guru itu melihat murid seperti melihat anaknya. Kebaikan yang seharusnya diberikan kepada anak pun diberikan kepada sang murid. Jadi benar-benar bukan orang lain. Wa yujril muta'allima majra walatihi, dan memperlakukan seorang penuntut ilmu alias murid itu seperti anaknya. Penuh kasih. Dan harus seperti itu. Adil nanti. Makanya siapapun dari santri yang berhak untuk mendapatkan sesuatu, misalnya apakah itu fasilitas berdakwah dan sebagainya, itu tidak harus anaknya sang kiai. Tidak harus. Akan lebih saja seorang murid yang dia serius penuh dengan ketulusan yang mendapatkan. Jangan sampai seorang guru hanya berkata, anakku, anakku, anakku, anakku. Dan kami teringat guru kami Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Dan tidak banyak yang mendengar kisah ini. Suatu ketika kami dengan putra beliau, yang putra beliau sekarang sudah menjadi seorang alim besar, Al-Habib Segaf Baharun. Waktu itu kami dengan beliau akan dikirim ke Madinah. Ke Madinah Munawarah, Al-Habib Zain bin Sabit, berdua. Dan kami sudah berandai-andai nanti ngomong, ya kalau nanti berangkat, sebelum berangkat kita keliling ya, kita ziarah ke kota-kota ini, ke teman-teman, gini-gini. Ini tasmu, ini tasku, ada tas di rumah beliau. Rupanya, visa yang turun hanya satu. Kami teringat betul, visa yang turun cuma satu. Lah karena satu, tentunya tidak bisa berangkat dua. Kami dipanggil. Ya, visa cuma turun satu. Kalau begitu, ente berangkat dulu, biar beliau memanggil putra beliau adalah Sekap berangkat nanti. Kami masih ingat itu. Ya kami ya, tidak mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Masa saya murid seperti itu? Tidak. Cukup, beliau mementingkan orang lain. Stop. Biarpun akhirnya, setelah itu, beliau yang berangkat dulu, dan kami menunda, akhirnya kami diarahkan ke tempat lain, kami ke Hadramaut. Lihat, bukan mementingkan, yang penting anakku. Subhanallah. Anakku, anakku. Itu pendidikan yang luar biasa bagi kami. Dipanggil saya waktu itu. Karena kami berdua direncanakan berangkat ke Madinah berdua. Karena visa cuma satu, maka kamu saja yang berangkat, nanti insyaallah waladi akan berangkat yusul. Akhirnya kami, bukan kami mengalah, kami tidak. Kami memang harus mengambil yang lain, akhirnya kami minta petunjuk agar kami dapatnya. Ya sudah, kalau kamu rela seperti itu, insyaallah kamu dapat yang lebih baik insyaAllah. Akhirnya kami nunggu dan tertunda waktu itu sampai 1.5 tahun. Datanglah Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Kami menjadi murid pertama ke Hadramaut. Sampai hari ini. Jadi ini semua yang ngatur guru. Dan kepatuhan kepada guru. Satu hal penting yang kami perhatikan bahwasanya, yang dipanggil nih. Mestinya kan kamu nanti saja anakku dulu. Aku, aku, aku, aku. Wah, sekarang aku. Pantesan putra beliau alim-alim semuanya. Allah. Pula beliau putra beliau manfaat semuanya. Karena beliau tidak mementingkan anaknya. Nyaku, enggak ada gitu. Inilah, memberlakukan orang lain seperti anaknya. Yaitu seorang murabbi yang sesungguhnya. Fisyafaq, fisyafaqati dalam kasih. Walihtimami basolihi, dan memperhatikan. Memperhatikan urusan-urusan yang maslahat untuk sang murid. Wasabri ala jafaihi, dan seorang guru hendaknya sabar atas jafa. Jafa itu adalah kecuekan hati. Maksudnya kurang adab. Kurang adab. Ya namanya murid kan. Belum jadi guru ya. Makanya enggak benar kalau guru kamu ini murid. Yang ngerti dong lah, salah. Yang ngerti gurunya dong, murid belum ngerti. Kamu ini murid, enggak tahu diri. Ya, murid masih belajar, Ustaz. Kiai. Yang tahu diri, kiainya. Kan begitu mesti. Wasoi adabihi, sabar dengan jeleknya tata kramanya sang murid. Sabar. Tapi sabar itu bukan membiarkan. Akar tapi legowo hatinya. Menegur si kewajiban sebagai tarbiyah. Mungkin juga sang murid dipukul. Tapi bukan pukul dendam. Kurang ajar, gara-gara enggak anu sama saya. Hah, ini... Nah, bukan begitu, enggak ada. Dihukum karena apa? Menginginkan muridnya menjadi lebih bagus. Wa ya'dhuru 'an qillati adabihi, memaafkannya karena sang murid kurang tata krama, fi ba'dil ahyani, kadang-kadang. Jadi di saat kadang tidak adab, tidak tata krama, maka ketahuilah sang murid apa? Sang guru lapang dada. Fa innal insana mu'arradun linaqaisi, sebab semua orang itu bisa saja terancam atau sangat mudah kena yang namanya kekurangan. Namanya manusia mu'arradun, dihadapkan kepada naqais, kekurangan. Sebab insan itu mahalul khata' wan nisyan. Kita bisa salah. Maka seorang guru harus memberikan maaf kepada sang murid. La siyama, apalagi in kana shaghira sinni, jika sang murid itu masih kecil. Wa yambai, dan seyogyanya ayuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi min al khair, seyogyanya seorang guru itu mencintai untuk muridnya itu seperti mencintai untuk dirinya dari kebaikan. Kalau ingin menginginkan kebaikan untuk dirinya, juga menginginkan untuk sang murid. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi min an naqsi mutlaqan. Dan seperti halnya jika seorang guru tidak menginginkan muridnya, anaknya dulu. Aku tidak ingin anakku begini. Maka seorang guru pun harus tidak boleh menginginkan muridnya begini. Sama. Tidak bolehnya ada kekurangan di anaknya, seorang guru harus merasakan tidak boleh ini terjadi kepada muridnya. Itu makna syafaqah dan cinta yang sesungguhnya. Faqad thabata fi sahihaini, telah tetap di dalam kitab sahihaini, dalam kitab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai mencintai untuk saudaranya, termasuk muridnya di sini, ma yuhibbu li nafsihi, seperti yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Kalau enggak pengin, kalau enggak enak dicubit, jangan nyubit. Kalau di saat lapar engkau tidak nyaman, maka upayakan saudaramu pun tidak lapar. Itu makna. Jadi sehati merasakan yang dirasakannya. Menginginkan kebaikan untuknya dan untuk dirinya. Ibnu Abbas, An Ibnu Abbas diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala akrimin nas, akramun nas 'alayya jalisi Allah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, akramun nas 'alayya, paling mulianya manusia di hadapanku adalah jalisi, orang yang duduk ngaji bersamaku. Alladhi yatakhattan nas, yang berusaha untuk melewati orang-orang, hanya pengen dekat ngaji kepadaku. Hatta yajlisa ilayya. Jadi itu yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang berusaha datang dari tempat yang jauh. Lihat, melewati tetangganya, melewati gang-gang, melewati Masya Allah, berusaha untuk duduk ke sini. Itu paling mulianya manusia di hadapanku. La istata'tu illa yaqa'adhu babu ala wajhi la fa'altu. Kalau seandainya aku bisa menghalangi lalat untuk menempel di wajahnya, ini saya akan aku lakukan. Maksudnya, akan aku hormati ini sampai lalat pun tidak boleh menyentuh kulitnya. Dalam riwayat, inna dhubaba la yaqa'u alaihi fayu'dhini. Dalam riwayat, orang yang sangat aku hormati ini, orang yang datang ke dari jauh menuntut ilmu, datang kepadaku, saya sangat aku hormati. Sampai beliau katakan, seandainya ada lalat hinggap di pipinya, ini saya aku merasa tidak nyaman. Urusan itu karena hatinya merasakannya. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan kepada kita semua para ustaz akhlak-akhlak yang mulia dan ketulusan, dan semoga juga Allah memberikan kepada kita para murid ketulusan, sehingga kita sebagai guru dan murid yang sama-sama ahli surga mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapat syafaatnya Al-Quran. Wallahu a'lam bisawab. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Pada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan satu penanya. Enggak, ya. Dari kaum muslimin satu penanya, dari kaum muslimah satu penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita menggunakan, apakah boleh kita berbuka puasa di masjid itu menggunakan uang keropak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, saya mau tanya makna sukses yang sebenarnya. Sebab hampir semua orang sukses itu semuanya adalah mereka yang berhasil dalam baik jabatan ataupun pendidikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada guru kita semua, Buya Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah, uang yang ada di kotak masjid yang terkumpulkan, bolehkah digunakan untuk buka bersama? Yang harus dijelaskan pertama dan paling utama adalah urusan infak dan wakaf. Itu tidak boleh main-main. Sesuatu yang diwakafkan untuk sesuatu tidak boleh dirubah untuk yang lainnya. Sesuatu yang dihibahkan untuk masjid, maka tidak boleh digunakan kecuali untuk kepentingan masjid. Sesuatu yang diwakafkan untuk masjid tidak boleh dimanfaatkan di tempat lain. Mohon maaf, yang biasa pinjam tikar masjid tidak diperkenankan. Anda sebagai ketua takmir masjid, di Jawa Timur istilah takmir, di Jawa Barat DKM, Anda tidak berhak meminjamkan tikar masjid. Sampai dikatakan bahwa Al-Quran yang diwakafkan untuk masjid hanya boleh dibaca di masjid. Tidak boleh kita pinjam dibawa keluar masjid lalu kita baca di rumah kita. Jadi memang sesuatu yang diwakafkan untuk masjid, yang diinfakkan untuk masjid harus dijaga hanya untuk kepentingan masjid. Akan tetapi lihat, bolehkah semuanya itu diberikan misalnya untuk memberikan pesangon bagi yang membersihkannya? Atau mungkin tukang azannya, karena azan itu juga Masya Allah perlu tepat waktu sehingga perlu orang yang digaji. Maka itu bisa diambilkan dari uang untuk kemaslahatan masjid. Jadi uang keropak masjid itu ada dua model. Jadi uang untuk masjid ada dua. Ada wakaf untuk masjid, maka itu hanya digunakan untuk masjid dan penyempurnaan pembangunan masjid dan segala sesuatu yang ada urusannya dengan masjid. Ada lagi wakaf atau infak yang bentuknya adalah untuk kemaslahatan masjid. Oh, ini untuk kepentingan masjid, maka boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memakmurkan masjid. Boleh ini untuk kegiatan memakmurkan masjid. Misalnya, ya itu tadi, diadakan halaqah-halaqah ilmu yang ada di situ, ternyata halaqah ilmunya perlu, ya sesaat apa yang harus dibagi-bagi di situ, misalnya kertas, selebaran, atau apa. Ini untuk kepentingan orang yang memakmurkan masjid, itu diperkenankan. Lah keropak itu mutlak. Keropak itu, kecuali dalam keropak nanti ada orang masukkan amplop, ini wakaf untuk masjid, maka tidak boleh Anda gunakan untuk tukang sapunya. Tapi yang duit umum masuk keropak masjid itu, itu para ulama menjelaskan karena itu niatnya itu adalah mutlak, tidak ada ketentuannya. Berarti kalau ada orang masukkan ke kotak masjid itu adalah untuk kepentingan masjid. Jadi dia akan ikhlas dipakai untuk apa saja. Kalau memang untuk masjid, kalau untuk beli kaca masjid pasti dia ngomong. Tapi dia tidak ngomong, hanya masukkan ke kotak amal masjid. Maka itu bisa digunakan untuk segala aktivitas yang punya misi, punya fungsi memakmurkan masjid. Adapun buka, itu tidak semestinya diambilkan dari tempat itu. Sebab ada orang habis makan belum tentu sholat di masjid. Kalau bahasanya makmurkan masjid, tidak. Jadi jangan diambilkan dari uang keropak masjid untuk berbuka puasa. Dan kalau berbuka puasa perlu dipromosikan bahwa yang memberi makan buka satu orang pahalanya seperti orang yang puasa. Insya Allah berlomba-lomba dalam hal ini. Jadi jangan diambilkan dari dana keropak itu. Lah nanti terlalu baik Pak panitia masjid, ya akhirnya Pak makannya boleh kambing 6 untuk ngundang orang berbuka puasa 6 orang. Kan kacau nanti. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi upayakan untuk berbuka jangan diambilkan dari keropak itu. Sebab apa? Keropak masjid itu adalah dikumpulkan dari dulu, tidak ada yang diniatkan untuk orang yang berbuka puasa. Kecuali memang ada kotak, setelah itu habis terawih ada kotak namanya Pak kotak buka atau kotak takjil. Kan Anda bisa, sebagian masjid sudah pakai seperti itu. Jadi ini kotak takjil. Dan itu ternyata lebih banyak. Karena ngerti pahalanya untuk takjil. Ada tuh. Bikin aja kotak takjil. Ini. Kalau perlu dipacu semua orang agar bisa berinfak di situ. Untuk takjil. Karena pahalanya besar. Jadi jangan diambilkan dari keropak masjid atau kotak amal masjid. Inilah. Karena itu adalah tujuannya bukan untuk itu. Dan memakmurkan itu, masalah berbuka itu bukan memakmurkan masjid dengan seperti itu. Nanti bisa berlomba-lomba, tidak ada ujungnya. Wah, masjid sana paling enak makanannya. Bisa begitu saja. Nah, jadi bukan diambilkan dari keropak masjid, karena hal itu tidak diperkenankan, karena uang yang ada di kotak masjid itu tuh, gunanya adalah untuk kemaslahatan masjid yang ada hubungannya dengan masjid. Lah bukan, buka bersama kan? Ah, buka bersama tidak harus di masjid kan? Bisa saja di tempat lain. Jadi kalaupun diadakan di masjid, upayakan jangan diambilkan dari itu. Kita khawatir sekali, karena ini harus berhati-hat. Jangan sampai ini hati-hati, sebab uang-uang wakaf itu uang paling berat. Lombok yang tumbuh di situ pun hati-hati, itu dikembalikan ke masjid dulu ya, uang wakaf itu. Makanya wakaf itu sendaknya umum. Kalau pesantren wakafnya adalah umum. Semua yang tumbuh di pondok pesantren ini bisa dimakan oleh santri dan semua yang berjuang di pondok dengan restu. Itu harus ada ikrar wakafnya jelas. Kalau memang, makanya termasuk kalau ada orang ikrar wakaf untuk yatim piatu itu susah. Yang enggak yatim enggak bisa menikmati nanti. Enggak bisa ikut andil, ikut-ikut bersama di situ. Jadi wakaf itu disesuaikan dengan, nah termasuk sedekah itu sendiri, wakaf bentuk daripada bentuk sedekah dan infak. Karena wakaf itu termasuk bentuk sedekah dan infak. Aku wakaf tanah itu artinya juga infak. Karena infak itu mengeluarkan uang dari sakunya, dari hak miliknya, dan ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib namanya zakat, yang sunnah namanya itu. Ada hibah, ada namanya sodakoh, sodakoh sunnah, ada termasuk yang namanya wakaf itu. Baik, jadi jangan diambilkan dari kotak itu. Nah, nanti kotaknya cepat habis nanti. Kemudian yang kedua, anak sukses itu adalah, kita harus tahu, sukses itu kan pungkasan. Kalau ada orang sukses, kemudian besok runtuh, bisa dibilang sukses? Coba, ibu bisa paham? Orang sukses, misalnya, orang, wah, anggap saja urusan sukses itu adalah urusan dunia saja, gak ada akhirat. Ada orang hari ini kaya raya hebat, besok bangkrut, sukses? Tidak sukses. Jadi sukses itu adalah final. Pungkasan di akhir kehidupannya itu. Pokoknya yang gak bakal berubah lagi itu sukses. Jadi orang sukses itu orang apa? Ya itu orang yang berjaya sudah. Orang yang benar-benar berhasil itu orang sukses. Kalau orang paham sukses. Maka sekarang yang perlu kita hadirkan pemahaman. Anak saya ini saya setting hidup sampai kapan? Kalau nyeting anak hidup. Maksudnya perencanaan. Anak Anda itu Anda rencanakan berapa tahun sih? Berapa tahun kita merencanakan anak kita? Nah ini yang kita bangun keimanan di sini. Apakah anak saya, anak kita itu cuma kita setting untuk hidup 70 tahun? Tentu tidak. Kita merencanakan anak kita setelah 70 tahun juga ada kehidupan. Ada alam barzah, ada alam akhirat kalau kita punya iman. Yang menjadi masalah yang tidak punya iman kepada hari akhir nanti. Yang tidak punya iman kepada hari akhir musibah. Jadi orang sukses itu bukan di dunia. Agar tapi sukses nanti di akhirat kita sama-sama ketemu di surga itu sukses. Di dunia belum tentu orang kaya raya masuk surga juga ada, kaya raya masuk neraka juga ya ada. Makanya kalau kita ingin mencipta anak sukses adalah sukses yang sesungguhnya. Paling utama adalah akhirat dulu. Adapun mencari kesuksesan di dunia adalah boleh, tapi tidak boleh kita meninggalkan kesuksesan di akhirat. Dan itu pendidikan dari Allah dalam doa yang diajarkan Rabbana atina fid dunya. Di dunia baik hasanah, wa fil akhirati hasanah. Kalau harus kita korbankan salah satunya, maka dunia tidak sukses gak apa-apa, yang penting akhirat sukses, karena akhirat lebih panjang. Yang menjadi masalah adalah apa? Sudahlah, yang penting anakku senang, seger buger, kaya raya. Semua terpenuhi 70 tahun, biarpun setelah itu masuk neraka, enggak apa-apa. Ada yang begitu? Enggak ada orang ngomong begitu. Enggak ada orang ngomong, yang penting anakku sukses di dunia. Nak, kamu harus kaya raya di dunia, nak. Semua tercukupi, nak. Kehidupanmu di dunia cukup, nak. Adapun nanti setelah mati, enggak apa-apa, nak. Kamu masuk neraka. Ada? Ada yang ngomong gitu? Enggak ada yang ngomong. Tapi perilakunya manusia kayak gitu semua rata-rata. Pendidikan agama anak enggak pernah duduk. Kalau sudah sekolah umum, sekolah cari duit. Dibiayai. Jual tanah, jual kalung, jual anting. Wah, habis. Tapi enggak ada orang nyekolahkan masuk DTA, masuk pondok pesantren, jual tanah itu hampir jarang tuh. Dan kelihatannya orang memang tidak ada yang ngomong seperti itu. Tapi perilaku manusia itu berkata bahwasanya yang penting anakku sukses di dunia, setelah itu masuk neraka, tidak apa-apa. Itu perilaku manusia. Semoga yang menyaksikan acara ini dan yang mendengar acara ini yang hadir punya kesadaran bahwasanya kehidupan anak kita bukan di dunia tapi di akhirat nanti. Di dunia itu hanya cepat. Masya Allah, ibu kemarin, bapak kemarin masih lucu, umur 2 tahun, 3 tahun. Sekarang sudah nyari kunci susah. Aduh. Lupa taruh sana di mana, Masya Allah. Kirain anakku yang pertama ternyata anak yang bongsor. Jadi sudah matanya sudah mulai kabur, obat enggak bisa ditahan. Ya. Mana ini kita yang katanya muda kemarin, Bu? Yang katanya muda tak kali sekarang sudah berubah. Berapa tahun lagi kita akan hidup? Ayo jatah kita berapa tahun lagi? Ini kadang tidak kita hadirkan di hati kita di saat kita memikir anak kita. Yang kita pikirkan adalah anak, kamu harus bisa cepat beli mobil, Nak. Oh, rumahmu gimana, Nak? Bisnismu gimana, Nak? Enggak pernah bertanya, Nak, kuburmu kayak apa, Nak? Sudah kau pasti lampu atau belum, Nak? Mana sedekahmu, Nak? Enggak ada. Yang penting, Nak, kamu bahagia di dunia, Nak. Umi rela biarpun kamu setelah itu masuk neraka, Nak. Kurang ajar tuh. Ya, sekarang kita lihat itu masa depan itu. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah keberhasilan anak kita setelah kehidupan di dunia ini. Lah ada pun di dunia ibu, jatah tadi. Orang enggak kerja kayak raya. Masya Allah itu paling malas di pondok dulu. Paling malas waktu sekolah. Paling malas usaha. Hei kok subhanallah. Subhanallah itu. Ya, ada aja. Loh kok jadi orang kaya? Ada. Enggak menduga-duga. Yang dari dulu rajin. Termasuk orang yang paling berpikiran masa depan. Ada orang sangat berpikiran masa depan. Apa itu? Orang pelit. Orang pelit kan berpikiran masa depan. Untuk bekal nanti. Ya pelit. Enggak kaya-kaya juga. Sudah pelit enggak kaya-kaya. Jadi namanya kekayaan itu jatah. Enggak bisa diduga-duga. Dan kita pun kaget kadang menemukan seseorang subhanallah. Dulu kaya raya bapaknya Masya Allah. Kalau datang ke sekolahan itu dengan segala macam model. Tapi sekarang ya Allah. Anaknya itu rumah ngontrak. Berubah semuanya. Mana kekayaan bapaknya yang dibangga-banggakan dulu. Begitu sebaliknya. Teman yang dulunya adalah seorang fakir. Setiap belajar itu adalah. Kalaupun makan itu kadang-kadang bawa dari rumah. Agar makan siangnya enggak usah beli. Ternyata sekarang oleh Allah diberi kekayaan yang luar biasa. Siapa yang menduga itu semuanya. Inilah jadi sudah dijatah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang berpikir sehat. Maka yang perlu kita pikirkan untuk anak kita. Adalah keselamatan di akhirat nanti. Adapun dunia, tetap kita himbau, kita ajari. Cari dunia, tapi cari dunia untuk akhirat. Maka anak, kalau kamu kaya, jangan lupa sedekahmu. Jangan lupa zakatmu. Jangan lupa kepedulianmu kepada orang yang tidak mampu. Maka itulah anak yang sukses di dunia, sukses di akhirat. Jadi sukses di dunia diridhai oleh Allah. Di akhirat juga diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita kemanfaatan. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdurna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa atirna wa tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah. Di tempat yang mulia ini. Engkau tahu apa yang ada di hati orang yang hadir di tempat ini, Allah. Engkau mengetahui apa yang ada di hati dari semua yang hadir ini. Maka kami mohon dari niat mulianya. Yang mempunyai niat mulia, kabulkan hajatnya ini Allah. Semua yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar acara ini. Engkau lebih tahu tentang hati mereka. Mereka punya hajat, maka kabulkan hajat mereka. Mereka punya maksud mulia, maka kabulkan hajat mereka. Ada di antara mereka, ya Allah. Ada di antara mereka, ya Allah. Yang ingin anak-anaknya baik, maka kami mohon kabulkan keinginan mereka. Ada di antara mereka, ya Allah. Yang ingin mewujudkan keindahan dalam rumah tangganya, maka kabulkan hajat mereka. Ada di antara mereka, ya Allah. Yang ingin mendapatkan pasangan orang-orang yang koridoi, maka kami mohon kabulkan keinginannya. Ada di antara mereka yang ingin mendapatkan rezeki yang halal penuh berkah, ya Allah. Engkau lebih tahu hati mereka. Kabulkan hajat mereka. Ya Allah, Engkau Maha tahu yang ada di hati mereka. Ada di antara mereka, ya Allah, yang ingin menghindari kemaksiatan yang selalu dan selalu datang kepadanya. Maka kami mohon bantulah ia untuk menjauhi kemaksiatan itu, ya Allah. Dan ampuni dosanya. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami dan hati kami, ya Allah. Bahkan Engkau lebih tahu daripada kami sendiri. Maka kami serahkan kepada-Mu, ya Allah. Semua hajat-hajat mulia kami kabulkan, ya Allah. Dan niat busuk kami rubahlah dengan yang mulia, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua ketulusan, ya Allah. Berikan kami ketulusan kami di saat menjadi murid. Jadikan kami murid yang tulus. Dan kami yang menjadi guru, di saat menjadi guru, jadikan kami guru yang tulus, ya Allah. Kami tidak belajar dan kami tidak mengajar kecuali karenamu. Jadikan itu yang ada di hati kami, ya Allah. Jauhkan kami dari melakukan itu semua karena dunia, ya Allah. Jauhkan kami dari mengajar karena ingin disanjung orang, ya Allah. Jauhkan dari hati kami kerinduan untuk dimuliakan orang, ya Allah. Jauhkan kami di saat mengajar dari kerinduan hati kami untuk mendapatkan harta, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang hati kami semua, ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kecintaan kepada dunia. Dan kami mohon rindukan hati kami kepada akhirat. Dan mudahkan urusan dunia kami untuk bekal akhirat kami, ya Allah. Dan jadikan dunia di tangan kami. Jangan kau jadikan dunia di hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua ilmu yang manfaat. Rindukan kami kepada Al-Quran. Cintakan kami kepada Al-Quran, ya Allah. Cintakan kami kepada Al-Quran dan jadikan Al-Quran yang akan berikan syafaat kepada kami kelak, ya Allah, di akhirat. Dan kumpulkan kami kelak di surga dengan ahli Quran. Ya Allah. Ya Allah, yang datang ke tempat ini. Hamba-hambamu, ya Allah. Di antara mereka adalah hambamu yang telah banyak berbuat baik, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, terimalah amal kebaikan mereka. Akan tapi juga ada di antara mereka, ya Allah, yang banyak dosa, ya Allah. Maka kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu, ya Allah. Dan kami mohon kumpul, kirimkan ke tempat ini orang-orang mulia, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang-orang yang kurido, ya Allah. Yang berjuang di tempat ini, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah. Kirimkan ahli surga, ya Allah, ke tempat ini. Yang bisa berjuang bersama-sama, ya Allah. Untuk menegakkan syariat kekasihmu, Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan anak-anak yang belajar di tempat ini adalah anak-anak yang kau cintai, ya Allah. Yang mencintai kekasihmu, Nabi Muhammad. Yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu, Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang menghafal Al-Quran. Berikan kemudahan kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Di antara mereka yang ingin memahami isi Al-Quran, ya Allah. Memahami hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum yang ada di dalam syariat kekasihmu, Nabi Muhammad. Maka mudahkanlah mereka untuk memahami. Dan mudahkanlah untuk mereka semua agar untuk mengamalkannya. Dan berikan kepada orang tua mereka, ya Allah, kemudahan dalam segala urusan mereka. Dan berikan kepada orang tua mereka rezeki yang halal, ya Allah. Rizki yang halal, ya Allah. Sehingga bisa jadi bekal untuk mencapai kemuliaan. Jadikan bekal oleh anak-anaknya untuk mendapatkan kemuliaan di hadapanmu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampuni kami dan orang tua kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Ampuni mereka, ampuni mereka. Ampuni guru-guru kami semua. Ampuni orang tua kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan ya Allah, ya Allah. Ampuni, ampuni orang-orang yang bersama kami, ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Wujudkan keindahan di masyarakat kami, ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan dan permusuhan, ya Allah. Dan Engkau Maha tahu, ya Allah. Ada di antara mereka yang punya masalah dalam rumah tangganya. Kami mohon berikan jalan terbaik untuknya, ya Allah. Dan bukakan setelah itu kebaikan yang sesungguhnya, ya Allah. Dan jauhkan mereka dari tertipu oleh hawa nafsu mereka, ya Allah. Dan jaga kehormatan kami semua yang sudah ingin menikah, ya Allah. Kami mohon jaga kemuliaan dan kehormatan mereka. Ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapat pasangan orang yang mulia dan kau muliakan. Jauhkan kami semua dari zina, ya Allah. Mukaddimah zina, ya Allah. Adapun jika ada di antara kami yang hadir pernah melakukan mukaddimah zina ataupun zina, kami mohon ampuni mereka. Berikan kesadaran kepada mereka, ya Allah. Dan mudahkan mereka untuk mendapatkan kehalalan yang mulia, ya Allah. Ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami. Panjang umur, ya Allah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin kau cabut nyawa kami. Saat hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah Nas'alukal jannata wa na'udhu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha. Nastaghfirullah. Minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'affa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'affa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'affa fa'fu 'anna ya karim. Ashhadu نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله من النار. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'affa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'affa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'affa fa'fu 'anna ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفا يا كريم. سيتقبلنا بركة الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.